bagaimana cara-cara meludah dan tempat meludah pada saat sholat, dan apakah boleh membawa tisu di saku meludah. Tentang masalah meludah, ada sejumlah hadith-hadith dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang bolehnya meludah dalam sholat. Ya. Tapi meludah tersebut, apabila dia meludah, maka hendaknya dia meludah di atas kain, ya, atau di atas tisu kalau ada, dan meludahnya dengan ketentuan, pertama, tidak boleh meludah ke arah kiblat, yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh meludah ke arah kanannya. Jadi boleh meludah ke arah kiri, atau boleh meludah ke arah bawah, ya, ke antara dua kaki. Dan kalau dia meludah ke tembok masjid, ya, kalau temboknya seperti yang ada sekarang, itu adalah sayyi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-busaq fil masjid sayyi'atun wa kaffaratuha dafnuha. Ya. Meludah di masjid itu adalah dosa khathiyah, ya, dan kafaranya adalah yang menanam. Maka tidak pantas dia meludah di masjid, apalagi pada kebanyakan masjid sekarang terbuat dari tehel, tidak menyerap ludah, ya. Kemudian dari hal yang menunjukkan bolehnya meludah dalam sholat adalah hadith Uthman ibn Abil As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, datang beliau mengadukan bahwa dia di dalam sholat sering diganggu oleh syaitan. Ya, kadang kalau sudah mulai sholat, tidak tahu sudah bacaannya kemana. Maka Nabi SAW bersabda, itu syaitan yang mengganggu kamu bernama Hizib. Dan memang dia syaitan apa yang kerjanya mengganggu, melalaikan orang yang sholat. Kalau dia datang, maka kamu meludah ke arah kirimu, atau kamu baca ta'awud, kemudian meludah ke arah kirimu 3 kali. Ya. Maka ini menunjukkan boleh meludah ke arah kiri. Dan Uthman bin Abil As melaksanakan hal tersebut, dan setelah itu alhamdulillah hilang gangguan tersebut. Ini dari metode Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tuntunan beliau dalam menghadapi makar-makar syaitan. Ya, jadi meludah sekali lagi itu boleh kalau di atas tisu atau di atas imamah atau di atas kain, ya. Tapi tidak boleh ke arah kiblat dan tidak boleh di arah kanan. Wallahu taala alam.